سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Pada kesempatan malam ini melanjutkan pelajaran kita dari kitab Tauhid, masih pada bab yang ke-41, yakni babu qaulullah ta'ala. Syekhul Islam membawakan bab firman Allah Ta'ala surat Al-Baqarah ayat ke-22. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maka janganlah kalian menjadikan untuk Allah andadan, tandingan-tandingan. Wa antum ta'lamun, sedangkan kalian mengetahui Allah sebagai Rabb kalian yang memberi rezeki kalian, maka tidak pantas kalian menjadikan tandingan bagi Allah Azza wa Jalla. Telah disebutkan tafsir Imam Ibnu Abbas yang dimaksud kalimat andada, kalian menjadikan tandingan-tandingan, yakni menjadikan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesyirikan dalam bentuk ucapan-ucapan. Yang pertama, mengucapkan wallahi wahayatika wahayatu fulan, seperti engkau bersumpah dengan menggunakan kalimat dari selain kalimat Allah Azza wa Jalla. Bersumpah dengan hayat, sifat al-hayat, demi Allah dan demi kehidupanku dan kehidupanmu. Atau yang kedua disebutkan kemarin, seorang mengatakan laula kulaibata walaula kulaibatu hadza la atana lusus. Seperti seorang mengatakan, kalau bukan karena anjing kecil ini, maka pasti akan datang pencuri. Mengatakan kalimat bahwa datangnya pencuri dan tidak datangnya pencuri ini karena sebab seekor anjing yang menjaga rumahnya. Berarti menyandarkan sebab kepada makhluk, makhluknya Allah Azza wa Jalla. Atau seorang mengatakan pada kalimat berikutnya, laulal batu, berarti contoh yang ketiga, ucapan yang perbuatan ini termasuk ucapan kesyirikan kepada Allah yang sering dilakukan oleh banyak lesan-lesan manusia yang dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Namun sesungguhnya Ibnu Abbas mengingatkan ini termasuk perbuatan syirik kepada Allah. Seperti mereka mengatakan, laulal batu fiddar la'atal lususu, kalau bukan karena al-bab, bab itu angsa, kalau bukan karena angsa ini ada di rumah, la'atal lusus, pasti akan datang pencuri. Yakni orang itu mengatakan datangnya keselamatan rumah tidak didatangi pencuri ini karena keberadaan al-bab, angsa. Al-bat-ta'irun ma'ruf, al-bab ini adalah burung yang dikenal. Wa idza takhala lassu al-baita wa fihi bab fa innahu yasrah, maka apabila masuk pencuri ke suatu rumah dan di dalam rumah itu ada al-bab, ada binatang namanya angsa, maka angsa tersebut akan bersuara. Maka fayantabiha ahlul bait, sehingga penghuni rumah akan tersadar bahwa ada orang masuk ke dalam rumahnya. Summa yajtanibuhul lusus, dengan sebab itu pencuri akan menyingkir dari rumah orang tersebut. Ma'asyiral muslimin, sehingga menyandarkan keselamatan rumah dari keselamatan dari tidak masuknya pencuri karena sebab keberadaan angsa di rumahnya, ini termasuk ucapan-ucapan yang jenisnya termasuk kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin, Ibnu Abbas memberi contoh berikutnya. Wa qaulur rajuli li sahibihi, atau perbuatan ucapan kesyirikan juga seperti qaulur rajul, ucapan seorang, li sahibihi, kepada temannya, masya Allah wa syi'ta, masya Allah, ini adalah kehendakmu, kehendak Allah dan kehendakmu. Menyamakan kehendak Allah dan kehendak kepada hamba, maka ini fihi syirkun, maka ucapan ini termasuk ucapan yang di dalamnya terkandung ucapan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena semua kehendak itu di bawah kehendak Allah. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah rabbul alam. Dan apa yang kalian kehendaki itu adalah di bawah kehendak Allah rabbul alam. Kalau Allah tidak menghendaki, maka apa yang kita inginkan tidak akan terjadi. Sehingga ketika seorang menyandarkan ini karena sebab Allah dan kehendakmu, ini termasuk ucapan kesyirikan kepada Allah. Kenapa? Kata Syekh Utsaimin, li'annahu syarraka ghairallahi ma'allah bilwawi, karena dia telah menyekutukan selain Allah bersama Allah dengan huruf wawu, menggabungkan kehendak Allah dan kehendak manusia dengan huruf wawu, masya Allah wa syi'ta, ini kehendak Allah dan kehendakmu. Ini kesembuhan dari Allah dan kesembuhan darimu. Ini adalah ucapan kesyirikan dalam mensejajarkan kehendak Allah dan kehendak hamba. Fa in taqata annahu yusawi Allah azza wa jalla fi tadbiri wal masyiah fa huwa syirkun akbar. Kalau dia punya keyakinan bahwasanya kehendak yusawi Allah, kehendak orang itu sama dengan kehendak Allah, antara kehendak Allah dengan kehendak orang ini sama. Apa yang Allah kehendaki sama dengan apa yang dikehendaki orang ini. Maka keyakinan seperti ini, ketika meyakini fitadbiri wal masyiah, dalam hal mengatur dan berkehendak, sama kehendak Allah dengan hambanya, fahuwa syirkun akbar. Berarti ini ucapan yang terjatuh kepada syirik akbar, bukan syirik kecil. Karena semua kehendak yang dikehendaki oleh manusia, semua di bawah kehendak Allah. Semua yang diatur oleh manusia, semuanya di bawah aturan Allah Azza wa Jalla. Lalu bagaimana dia menyamakan kehendak Allah dan aturan Allah sama dengan makhluknya? Makanya dia terjatuh kepada syirik akbar. Wa illam yataqid dalik wa taqada anna Allah subhanahu wa ta'ala faqa kulli syai'in wa huwa syirkun asghar. Namun kalau dia mengatakan masya Allah wa syi'ta, dia tidak meyakini bahwasanya kehendak dia dan kehendak Allah itu sama. Namun dia meyakini wa taqada anna Allah, dia tetap yakin bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala fauqa kulli syai', di atas segala sesuatu. Artinya di atas segala sesuatu, semua aturan yang terjadi, sembuh, sakit, mati, celaka, semua ini di bawah takdir Allah. Maka dia yakin semua di bawah kehendak Allah. Wa huwa syirkun asghar, maka ini dia terjatuh kepada syirik yang kecil. Wa kadzalik qauluhu, demikian pula Al-Imam Ibnu Abbas mencontohkan kalimat berikutnya. Laulallahu wa fulan, kalau bukan karena Allah dan si fulan, tidak akan terjadi demikian-demikian. Ini juga sama. Kalau dia meyakini apa yang terjadi ini karena kehendak Allah dan kehendak si fulan, berarti ini bisa terjatuh kepada syirik akbar ataupun bisa jadi syirik yang ashar. Ma'asyiral muslimin, hadza kulluhu bihi syirkun, kata Ibnu Abbas. Contoh-contoh tadi adalah semuanya jenis-jenis kesyirikan kepada Allah. Wa huwa syirkun akbar au ashar, bisa jatuh kepada syirik yang kecil, yang besar, ataupun syirik yang kecil. Hasba ma yakunu fi qalbi shakhsi, sesuai dengan keadaan apa yang ada di dalam keyakinan hati seseorang. Min nau'i hadat tasyrik, dari jenis menyekutukan Allah. Tadi kalau dia meyakini bahwa apa yang dikehendaki Allah Azza wa Jalla sama dengan kehendaknya hamba, ini syirik akbar. Kalau dia meyakini semua kehendak Allah, namun fulan juga berkehendak, maka ini juga syirik, dan syiriknya asghar. Ma'asyiral muslimin, sehingga seorang berucap dalam hal kalimat-kalimat seperti yang disebutkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, hendaklah dia berhati-hati. fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Rawahu Ibnu Abi Hatim, diriwayatkan tafsir Ibnu Abbas ini dalam riwayat Imam Ibnu Abu Hatim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, setelah Syekhul Islam merinci contoh perbuatan-perbuatan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla, maka di sini Syekhul Islam akan memberikan contoh berikutnya. Wa an Umar ibn al-Khattab datang riwayat dari sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man halafa bi khairillah. Barang siapa yang dia bersumpah bi khairillah, dengan nama selain Allah, faqad kafara au asyraqa, maka sungguh-sungguh dia telah kufur atau telah berbuat kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Rawahu Tirmidzi wa hassanahu, dan dihasankan oleh Imam Tirmidzi, wa shahahahu Al-Hakim. Dan hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Hakim. Dan juga diriwayatkan hadis ini barakallahu fikum oleh Imam Abu Dawud. Dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Baik. Hadis ini, hadis datang dari Umar ibn Khattab. Wa qauluhu, namun kata Syekh Utsaimin, sawabuhu, yang benar ani bni Umara. Yang benar kata Syekh Utsaimin ani bni Umara, datang dari riwayat Ibni Umar, yakni Abdullah. Qauluhu fi hadis Ibni Umar, berarti hadis dari Ibni Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi Abdullah dan bapaknya, yaitu Umar bin Khattab. Man halafa. Man di sini dalam bahasa Arab disebut man syartiyah, berarti mengandung makna fatakunu lil umum. Barang siapa. Siapa di sini umum? Laki-laki, perempuan, ya. Siapa saja umum. Dia tahu atau tidak tahu. Barang siapa bersumpah dengan selain Allah. Nah, maka disebutkan di sini faqad kafara au asyraqa. Maka dalam hal ini qaulu asyraqa kafara au asyraqa syakka minarawi. Perawi ragu. Artinya ragu apakah beliau mengatakan kafara atau asyraqa. Namun kata Syekh, wadhahir anna sawabal hadis asyraqa. Namun zahir hadis, yang nampak dari hadis ini, yang benar adalah faqad asyraqa. Maka sungguh orang itu telah berbuat kesyirikan kepada Allah. Wa qauluhu man halafa bi khairillah, barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, yasmulu kullu mahluf, mencakup semua yang digunakan untuk bersumpah siwallah, dari selain Allah. Seperti seorang bersumpah sawa'un bil Ka'bah, demi Ka'bah, aw bir rasul, awir rasul, atau bersumpah demi Allah, demi Rasul, dia gunakan nama ar-Rasul untuk bersumpah. Wallahi wa rasulihi, saya bersumpah demi Allah dan demi Rasulnya. Awis sama, atau bersumpah demi langit, demi bumi. Akhirat dalik, atau selain itu. Bersumpah dengan malaikat, dengan orang soleh, dengan nama-nama orang-orang soleh, para wali-wali, dia gunakan untuk bersumpah. Maka barakallahu fikum, orang tersebut terjatuh kepada dosa syirik. Namun di sini kata Syekh Utsaimin, wala yasmulu al-halafu bisifatillah, tidak tercangkup dalam hal ini bersumpah menggunakan sifat-sifat Allah. Li'anna sifata tabi'atun lil mausuf, karena yang namanya sifat mengikuti yang disifati. Sifat mengikuti yang disifati. Wa la hada fayajuz, maka dengan ini maka boleh. Contoh, seorang bersumpah wa izzatillah, dan demi keluhuran Allah. Izzah, izzah sifat dari Al-Aziz. Allah punya nama Al-Aziz dan sifatnya Al-Izzah. Maka ketika seorang bersumpah demi izzahnya Allah, la af'alanna kadza, saya akan berbuat demikian, maka ini tidak jatuh kepada kesyirikan. Wa qauluhu, dan ucapan dalam hadis ini, bi khairillah, laisal murad bihi hadal ism, bal al murad bihi al musamma bi hadal ismi. Fa idza halafa billah aw birrahman aw bisami' fa huwa halfun billah. Ucapan selain Allah di sini yang dimaksud bukan dengan nama ini, namun yang dimaksud dengan selain nama, dengan nama-namanya Allah. Kalau ada seorang bersumpah billah aw birrahman aw bisami' fa huwa halafun billah, berarti juga dia bersumpah dengan nama Allah. Karena Allah punya nama Ar-Rahman, Ar-Rahim, As-Sami' Al-Basir. Wal halaf. Nah sekarang, apa arti sumpah? Al-Qasam, Al-Halaf. Al-Halaf adalah takidu syai' bidikri mu'azzam bisighatin makhsusatin bil ba'i wat ta'i awil wawi. Bersumpah adalah ta'kid asyai, menguatkan sesuatu. Ta'kid asyai, menguatkan sesuatu. Bidikrin mu'adham, dengan cara menyebutkan sesuatu yang diagungkan. Ta'kid asyai, menguatkan sesuatu dengan menyebutkan sesuatu yang diagungkan. Bisighatin makhsusah, dengan kalimat yang khusus. Apa kalimat yang khusus? Bilba, dengan huruf ba. Awit ta'i, atau huruf ta. Awil wawi, atau huruf wawu. Disebut huruful qasam, disebut huruf-huruf bersumpah. Al-ba'u wa ta'u wal-wawu, menggunakan huruf ba, huruf ta, huruf wawu. Nah, jadi ketika seorang ingin menguatkan sesuatu dari ucapan atau perbuatan, maka kadang dia dituntut untuk bersumpah. Misal ada seorang yang dia dijadikan saksi. Seorang dijadikan saksi. Ya. Si fulan dengan si fulanah mau menikah. maka antum jadi saksi. Ketika wali atau hakim bertanya, apakah kamu betul-betul bersaksi antara si fulan dan si fulana tidak ada hubungan nasab? Dia mengatakan, tidak ada wahai hakim. Maka hakim ragu, apakah betul apa yang kamu bersaksikan? Wallahi, demi Allah saya bersumpah, atau billahi saya bersumpah atas nama Allah, bahwa si fulan dan si fulana tidak ada hubungan nasab, silahkan dinikahkan. Ini supaya hakim yakin, sehingga digunakanlah kalimat sumpah. Sehingga bersumpah ini untuk mengokohkan suatu ucapan, suatu perkara, agar seorang yang kita ajak bicara, orang yang menyaksikan apa yang kita lakukan, percaya. Ketika terjadi pencurian, seorang pencuri ditangkap polisi, ya, kamu yang mencuri? Tidak. Berani bersumpah? Wallahi saya berani bersumpah. Demikianlah sumpah kadang dibutuhkan. Maka sumpah ini sebagai penguat ucapan, sebagai penguat perkara yang butuh adanya sumpah. Sehingga jangan bermudah-mudah seorang itu bersumpah-sumpah walaupun pakai nama Allah. Sehingga ada tiga golongan orang yang mereka tidak diajak bicara oleh Allah, tidak disucikan, dibersihkan mereka. Siapa di antara mereka? Di antara mereka adalah orang yang menjual dan membeli kecuali dengan sumpah, yang kadang sumpahnya sumpah palsu. Wallahi ini barang asli, wallahi saya jual sebagai barang yang asli, wallahi. Sebentar-sebentar bersumpah, sebentar-sebentar bersumpah, ya. Jangan bermudah-mudah bersumpah. Masyaallah muslimin, kembali kepada kitab. Sehingga huruf bersumpah ada tiga, dan yang digunakan untuk bersumpah adalah sesuatu yang dianggap agung. Maka tidak ada yang paling agung kecuali Allah. Maka barang siapa yang menggunakan nama-nama sesuatu dari selain Allah yang dia gunakan untuk bersumpah dari selain Allah, berarti dia telah mengagungkan daripada selain Allah. Naam, ketika seorang mencuri dan ditangkap oleh pak polisi, kamu berani bersumpah? Demi Nyelorok Kidul, saya siap mendapatkan azab darinya. Masya Allah. Dia takut kepada selain Allah. Dia gunakan sesuatu dari selain Allah yang diagungkan, padahal Allah yang maha mampu atas segala sesuatu. Masyaallah muslimin, sehingga tidak boleh menggunakan nama-nama dari selain Allah untuk bersumpah. Lalu kata Syekh, wal ba'u a'ammuha. Namun huruf ba ini huruf yang lebih umum. Kenapa? Li'annaha tadkhul 'ala adh-dhahir wal mudmar. Huruf ba ini masuk pada isim yang dhahir, billahi. Wal mudmar atau kadang dengan isim dhamir. Ya? Wa'ala ismillah wa ghairihi, masuk pada nama Allah dan selainnya. Wa yadkuru ma'aha fi'lul qasam wa yuhdaf, masuk padanya fi'il qasam dan kadang yang dibuang. Wa yudkaru ma'a fi'lul qasam ka qawlihi, masuk bersamanya fi'il qasam seperti. Wa aqsamu billahi jahda aymanihim wa aqsam, dan mereka bersumpah billah dengan nama Allah. Jahda aymanihim, dengan kesungguhan dari sumpah-sumpah mereka. Ini digunakan kalimat fi'il qasam wa aqsam, dan digunakan huruf ba wa aqsamu billah. Wa wayut, inilah surat Al-An'am 109. Wayudafu mislu qaulik. Kadang kalimat qasam dibuang. Berarti langsung billahi. La af'alanna atas nama Allah. La af'alanna pasti aku akan berbuat demikian. Ini juga kadang diucapkan demikian orang bersumpah. Wa tadkhulu 'alal mudmar atau masuk kepada isim mudmar mislu qaulik Allahu 'azimun ahlifu bihi la af'alanna. Allah yang maha agung, aku bersumpah bihi, dengan nama Allah aku bersumpah berbuat demikian dan demikian. Au 'ala dhahir kama fil ayat wa ala ghairi lafdin jalalah mislu qaulik, atau seperti isim yang dohir tadi billahi, nah seperti dalam ayat, atau tanpa disebutkan lafaz Allah seperti bisami', demi yang maha mendengar. La af'alanna, saya akan berbuat demikian. Amal wawu, adapun huruf wawu, fa innahu la yadhkuru ma'aha fi'lul qasam, tidak digunakan huruf wawu ini fi'il qasam. Wala tadkhulu 'ala dhamir, tidak masuk padanya dhamir. Wa yahlifu biha ma kulli ismin, dan digunakan dengan semua nama. Ini huruf wawu. Amma ta, adapun huruf ta, fa innahu la yadhkuru ma'aha fi'lul qasam wa takhtasu billahi wa rabb. Kalau tak, ini masuk khusus pada nama Allah billah atau nama Rabb. Sebagaimana kata Imam Malik, wa ta'u lillahi wa Rabb. Jadi Imam Malik dalam ucapannya, wa ta'u lillahi wa Rabb. Ma'asyiral muslimin, ini tambahan faidah. Huruf-huruf qasam itu ada tiga. Jika ketika seorang mau bersumpah dalam suatu urusan yang memang dituntut bersumpah, gunakan salah satu dari tiga huruf ini. Wallahi, atau billahi, atau tallah. Ma'asyiral muslimin, walhalaf bi khairillah. Dan kembali Syekh mengingatkan, yang namanya bersumpah menggunakan nama selain Allah, syirkun akbar. Ini taqadda anal mahlufa bihi musawin lillah. Bersumpah pakai nama selain Allah, ini termasuk syirik akbar. Kapan? Ketika orang itu meyakini bahwasanya al-mahluf bihi, sesuatu yang dia gunakan untuk bersumpah, musawin lillah, sama dengan Allah, fita'dim, dalam pengagungan, wal'adhamah, atau keagungan. Dia mengagungkan Allah, menyembelih kurban, betul-betul mengagungkan Allah. Tetapi dia juga mengagungkan gunung dan laut, sehingga diberilah sembelihan. Kenapa? Karena dia meyakini di samping Allah yang mengatur langit, gunung dan laut, ada di sana selain Allah yang bisa mengatur. Berarti ini keyakinan mensejajarkan dengan Allah. Sehingga manakala dia bersumpah, dia gunakan nama-nama penunggu gunung laut dari selain Allah, berarti ini termasuk syirik akbar. Wa illa fa huwa syirkun asghar. Kalau tidak meyakini sama dengan Allah, berarti ini syiriknya asghar. Wahal yaghfirullahu asyirkul ashar? Pertanyaannya, apakah Allah berkenan mengampuni syirik ashar? Qala ba'dul ulama, berkata sebagian ulama rahimahumullah, inna qawlahu, sesungguhnya firman Allah surat An-Nisa 116, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yaghfiru, tidak akan mengampuni, an yusroka bih. Di sini ada huruf an, an masdariyah, masuk pada fi'il mudhari', ya, disebut an masdariyah. Ai, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni kesyirikan. Ai syirkul akbar, syirik yang besar. Wa yaghfiru ma duna dzalik, dan mengampuni dosa di bawah itu, yakni asyirkul ashghar wal kabair. Ini sebagian ulama menafsirkan demikian, ya. Wa yaghfiru ma duna dzalik, dan Allah berkenan mengampuni dosa di bawah itu, di bawah dosa syirik akbar. Ini sebagian ulama. Ma'asyiral muslimin barakallahu fikum. Kita lanjutkan lain waktu insyaallah pada penjelasan ucapan muallif Asy-Syaikh Utsaimin rahimahullah. Semoga yang kita baca menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi tambahan amal pahala. Kami mohon maaf bila mana salah dan kurangnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.